Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira ba'd. Wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kullun sabqa hudama hadar. Sudah di Arab lebih? Sudah ya. Pada semuanya, kana dan akhwatnya bolehkanlah untuk khabar diletakkan di tengah-tengah antara kana dengan isimnya. Ini mutlakan atau tidak? Salam mutlak atau bagaimana? Ya, pada keadaan tertentu, yaitu ketika apa? Khabarnya tidak wajib diakhirkan, juga apa? Tidak wajib untuk didahulukan. Ya, ketika itu baru boleh. Ya, khabarnya diletakkan di tengah-tengah antara amin dengan isimnya. Ya. Tentunya ada tujuannya, ada tujuan. Ya, taqdimu ma haqqu ta'khir ada tujuan. Lil gharab karena ada tujuan. Didahulukannya apa yang dia haknya diakhirkan ada tujuannya. Ada takhsis, ada ihtimam untuk memberikan perhatian padanya. Kemudian wa kullun sabqahu dama hadar. Semuanya, yang semua orang Arab ataupun ahli nahwu melarang didahulukannya khabar dari dama. Ini ada berapa kemungkinan ucapan beliau di sini? Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kesepakatan tentang apa? Dilarangnya khabar didahulukan dari madama. Dan ini yang benar. Ya. Kemungkinan yang kedua, kesepakatan tentang dilarangnya khabar didahulukan dari damanya saja, maka ini apa? Ada kelemahan karena di sana ada khilaf. Ya. Kemudian berkait dengan khabar kana dan akhwatnya ada berapa keadaan? Sudah kita lihatkan ada 6. Ya, dari kanan keadaan yang pertama. Ya, khabarnya wajib diakhirkan, tidak boleh didahulukan ataupun ditengah-tengahkan. Kapan itu? Ya, yang pertama ketika i'rab isim dan khabarnya ghairu zahir. Ya. Sama-sama muqaddar atau salah satunya mahalli misalnya. Kemudian yang kedua? Ya, ketika khabarnya dihasr. Ya, sesuatu yang dihasr maka harus diakhirkan. Ya, sudah lewat. Kemudian yang kedua setelahnya. Ya, wajibnya khabar diletakkan di tengah-tengah. Ya, antara amil dan isimnya. Nanti yang terakhir semuanya disebutkan ya. Sangat cepat. Ini banyak sehingga kita perlu untuk terus mengulang-ulang. Wajib untuk khabarnya diletakkan di tengah-tengah antara amil dan isimnya. Ya. Tengah-tengah saja. Kapan ini? Bobitnya bagaimana? Ketika bersama isimnya ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar. Bersamaan dengan itu ia menjadi silah ya, bagi an. Ia menjadi silah bagi an. Maka harus di tengah-tengah khabarnya antara amil dengan isimnya. Tidak boleh didahulukan dari diakhirkan dari isimnya karena akan mengakibatkan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang mutaakhir lafdzan dan rutbah. Tidak boleh pula didahulukan dari an karena akan mengakibatkan didahulukan silat dari mausul. Nah, itu ya. Amin. Yang ketiga apa? Ya, wajibnya didahulukan khabar dari apa? Isim dan fa'ilnya jami'an semuanya. Kapan ini? Ketika khabarnya memiliki apa? Hak untuk dikedepankan. Seperti kalau apa? Khabarnya berupa isim istifham. Kemudian yang keempat, didahulukan dan boleh bersama ataupun ditaruh di akhir. Ya. Ditaruh di depan. Tidak boleh diakhirkan ya. Ya. Yang tidak boleh diakhirkan saja yang keempat ini. Selain diakhirkan, ada juga keadaan tadi kan, di tengah-tengah kan atau didahulukan, ini boleh. Ya, yang dilarang hanya diakhirkan. Ya. Bagaimana ini keadaannya, seperti apa? Jika bersama sambung dengan domir yang kembali kepada yang khabar, kemudian tidak ada penghalang untuk khabarnya didahulukan dari ya dari fiilnya, dari amilnya. Contohnya apa? Kana fid dari sahibuha. Yang kelima, dilarangnya didahulukan khabar dari fiil dan isimnya. Ya, dilarangnya khabar untuk didahulukan dari fiil dan isimnya semuanya. Yang boleh? Yang boleh di tengah. Sama. Di tengah-tengah atau diakhirkan. Yang dilarang didahulukan. Berarti ada dua keadaan yang boleh kan? Dilarang ya, untuk didahulukan. Berarti ada dua keadaan yang lain di mana ia boleh. Kan tiga kemungkinan. Ya kan? Kalau satu yang dilarang berarti ada dua yang boleh. Di tengah-tengah dan diakhirkan boleh. Kapan ini terjadi? Ketika terdapat hal yang terhalang. Ketika ada apa? Sesuatu yang dia berhak untuk dikedepankan dalam kalam kemudian bersama, ada enggak? Itu aja ya. Ya, contohnya apa? Hal kana Zaidun shadiqaka. Tidak boleh dikatakan apa? Shadiqaka hal kana Zaidun. Ataupun hal shadiqaka kana Zaidun katanya. Yang keenam? Ya. Boleh tiga keadaan, jelas tiga keadaan. Diakhirkan, di tengah-tengahkan ataupun didahulukan. Ya. Ya, ketika tidak ada penghalang tentunya. Hafal rezeki 6 pengen cepat menyebutkan keadaan dari apa khabar kana dan akhirnya. Yang pertama wajib diakhirkan, yang kedua wajib di tengah-tengahkan, yang ketiga wajib di apa ya, di kedepankan, didahulukan ya. Yang keempat ya dilarang diakhirkan saja yang dilarang. Yang kelima dilarang didahulukan saja. Yang keenam ya boleh tiga-tiganya ya. Jadi ada yang dilarang didepankan, ada yang dilarang ini ya. Atau ada yang wajib di ini lengkap ya. Terkait dengan khabarnya laisa. Ya, Taufik boleh enggak untuk diletakkan di tengah-tengah antara laisa dengan apa isinya, boleh tidak? Hah? Tidak boleh. Iya, yang rajih bagaimana? Boleh. Yang rajih boleh juga. Iya. Boleh juga. Ya, seperti kata Nadim. Ya fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz, ya kan? Dalilnya apa? Siapa yang hafal? Ya. Sali in jahiltin nasa anna wa anhum, terus falaysa sawan alimun wa jahul. Coba Marwan diulang baitnya. Sali kalda baitnya sali Jafar. Jafar apa bukan? Ini gampang ini. Sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawan alimun wa jahul. Apa? Injahil jinnasa kalaisa sawaan. Nah ini syahidnya ini kan sawaan alimun wa jahul. Mudah ini kalau kita mau menghafal ya. Dama bagaimana, boleh gak khabarnya di tengah-tengah kan? Boleh tidak? Boleh gak khabar dama di tengah-tengah kan? Ada gak yang berpendapat tidak boleh? Ya, ada siapa? Ibnu Mu'tin. Syahidnya yang mendukung bolehnya apa? La tiba lil 'aishi ma damat munafasatan. Munafasatan apa? Ladzatuhu bi tikaril mauti wal harami. Ini juga mudah ini, dari akal. Kadzaka sabu khabarin man nafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Ini sudah di Arab ya? Ya? Ya, sangat di Arab. Salah. Kadzaka bisa tuqa bari manafia. Kadzaka jarun wa majrurun muta'alliq bi mahdhuf. Khabar, khabar, khabar muqaddam. Sab sabku mubtada wa khabar wa huwa mudhaf. Khabari, khabari mudhaf ilayh. Ma, ma maf'ulun, ism, ism mawsul, ism mawsul fi mahalli mabni, mabni ala sukun fi mahalli, fi mahalli nasbi. Maf'ul li sab, ya maf'ul bi li sab. Nafiyah sifat imat, ya faji biha matluwatan la taliyah. Faji biha matluwatan, faji, faji fi'lu amri mabni ala sukun fi la ma'na. Fi'lu amri mabni ala sukun lam halun li arab wa fa'il dhamir mustatir fi wujuban takdir wa anta biha jar wa majrur muta'alliq bi yaji bi biji matluwatan hal mansub wa matlu hal min, hal min dhamir, dhamir yeah. Majrur ya yeah. Hal min alha itu kalau ada mansub alamat nasbi al fatah darul akhirhi la la la atifah tali taliyatan taliyatan ma'tuf ala matluwa. Iya dia isim fa'il kan dari talayatlu taliya matluwa isim maf'ulnya. Iya ma'nal bait demikian pula dilarangnya mendahulukan khabar dari manafiyah. Ya. Maka datangkanlah manafiyah dalam keadaan diikuti oleh khabar, bukan mengikuti khabar. Ya. Sini dikatakan kata kasab khabarin manafiyah. Dilarang pula untuk mendahulukan khabar dari manafiyah. Demikian pula di sini. Bisa makan dengan apa? Bisa makan dengan damak. Ya dengan madamak. Ya, disamakan dengan madama, yaitu larangan untuk mendahulukan apa? Khabar dari mubtada. Ya, larangan persamaannya dalam hal apa ini? Nah, coba. Sini, kata kasab khabarin man nafiyah. Demikian pula mendahulukan khabar dari ma'an nafiyah dilarang, sebagaimana mendahulukan khabar pada madama dilarang. Ya, di sini kan disamakan ya, kafan li tashbih. Ya. Apakah sama persis larangannya untuk mendahulukan khabar pada ma'an nafiyah dengan ma al masariyah pada dama? Hah? Kalau pada dama tanpa kalau mendahulukan khabar pada sebelum madama bagaimana? Dilarang secara dengan apa? Ijma. Kalau mendahulukan khabar sebelum madama bagaimana? Ada khilaf. Iya. Ada khilaf. Jadi di sini persamaannya dalam hal dilarang. Sama-sama dilarang. Cuma yang sebelumnya, sebelum madama itu sifatnya ijma larangannya. Adapun sebelum ma di sini tidak di atas ijma. Ya. Ini maksud dengan ma an-nafiyah. Di sini ada berapa macam ma an-nafiyah? Dua. Yang pertama ma an-nafiyah yang mensyaratkan untuk beramal. Menjadi syarat, menjadi syarat beramalnya fi'il. Ya, beramalnya fi'il fi'il. Seperti apa fi'il fi'il yang syaratnya di dalam ma? Mazara khatuhan. Ya. zala fari apa bariha paroha atau bariha ya bariha fatia terus infakka. Iya, bagaimana kalau maknya masuk kepada fiil-fiil ini yang dipersyaratkan untuk beramal didahului oleh mak, apakah boleh untuk khabar didahulukan dari mak atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ijma'an atau ada khilaf? Tidak khilaf. Ya, tidak boleh. Ya, maaf, mak, khilafin fi. Siapa yang berpendapat boleh? Berpendapat boleh Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan dan An-Nahas. Ya, Al-Basriyun membolehkan enggak Al-Basriyun? Membolehkan. Jumhur mereka membolehkan. Alasannya Pak, kalau kata Ibnu Kaisan dan An-Nahas yang membolehkan, alasannya bertemunya huruf nafi dengan fi'il nafi. Ya, karena zala dan teman-temannya itu maknanya nafi. Kemudian mak juga nafi. Nafi masuk ke nafi menjadi apa? Itsbat, sehingga boleh didahulukan khabarnya dari mak, karena di situ secara makna tidak ada penafian. Ya. Kemudian macam mak yang kedua, yang tidak mengusahakan untuk beramal. Yang macam mak yang kedua adalah mak yang dia tidak masuk pada apa? Syarat untuk beramal. Ya. Mak yang dia bukan menjadi syarat ya beramalnya fi'il. Ya, ketika masuknya kepada selain apa? Tadi yang empat tadi ya. Bagaimana kalau seperti ini, boleh tidak khabarnya didahulukan dari mak? Hah? Boleh tidak? Kalau Ibnu Malik enggak boleh, ya kan? Ada enggak yang membolehkan? Ada. Siapa? Orang Basri, jumhur al-Basri membolehkan. Iya. Faji biha matluwatan la taliyah. Oleh karenanya taklil sifatnya. Datangkanlah manafiyah dalam keadaan diikuti, karena tidak boleh kan mendahulukan khabar dari mak, maka datangkanlah mak dalam keadaan diikuti oleh khabar, bukan ikut khabar. Khabar. Ya. Kalau penafiannya dengan selain ma bagaimana? Boleh. Ya, boleh untuk khabarnya didahulukan. Kalau penafiannya dengan selain ma boleh. Contohnya apa? Qa'iman lam yazal Zaidun. Qa'iman lam yazal Zaidun boleh. Di antara contohnya juga ucapan penyair mah adili faha iman lan abraha fi mithli aw ahsana min syamsi dhuha. Mah tahanlah. Ya. Adili wahai orang yang mencercaku. Fahaiman lan abroha tuh aslinya lan abroha haima senantiasa aku dalam keadaan haim yani asyik jatuh cinta. Timisli dengan semisal au ahsana atau yang lebih baik dari syamsi duha matahari di waktu duha. Nah sekarang kalau didahulukannya khobar dari fiilnya, boleh tidak Jafar? Khobarnya tidak didahulukan dari mak. Kalau didahulukan dari mak kan kata Ibn Malik boleh. Sekarang kalau didahulukannya sebelum maknya, didahulukan sebelum fiilnya berarti setelah mak, boleh tidak? Boleh. Ya boleh. Ya sebagian yang melarang. Tapi mafhumnya ucapan An-Nadhim apa? Boleh. Jadi pada ucapan beliau kata kasabu khabarin ma'an nafiyah ada dua mafhum, ya kan? Mafhum yang pertama apa? Mafhum yang pertama selain menggunakan ma' nafiyah. Kalau penafiannya dengan ma' selain dengan ma' maka boleh khabar didahulukan ya darinya. Terus yang kedua? Kedua mendahulukan khabar dari fi'ilnya. Ya bolehnya untuk mendahulukan khabar dari fi'ilnya. Ya, ya santai. Kemudian wa man usab ki khabarin laysa stufi wa du tamamin ma bi raf'in yaktafi. Khabar yang istinaf ma'u mubtada. Atau alam untuk raf'i ini atau ma'u mubtada. Sati wa mubtada. Mungkin mungkin ini khabarin khabarin mudhofun ilaih iya ilaih fil masdar nafa'ihi laisa stu laisa laisa kusudah lafdu maf'ul di syarti ya ustufi ustufi fi dhammat mughayyir usmiha ana ibu fa'ilihi ana ibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan tadbiruhu wa ya'ud ya'ud ila laisa ya mana an kha mubtada kan mana harus kembali pada mubtada rabitnya wal jumlah fi mahalli rafin khabar ya khabar lil mubtada wa dhu tamamin ma bi rafin yaktafi wa dhu tamamin al waw bi istinaf dhu mubtada wa dhu tamamin mudaf ilayh ma ismu mawsul amni ala al sukun في محل في محل رفع خبر خبر في رفع جار ومجرور متعلق بيكتفي على أخي يكتفي يكتفي في المضارع مرفوع بتجربه من الناس الجازم وعلامة رفعه ضمة ضمة مقدرة وفاعله وفاعله ضمة يعود إلى ما هي ترابطnya namanya ya aidnya makna al bait dan pendapat yang melarang didahulukannya khabar laisa itu yang dipilih laisanya tadi i'rabnya kan apa tadi maf'ul bih berarti tajimannya gimana wa man usab bi khabarin laisa stufi langi dan larangan ya didahulukan khabar laisa khabar laisa khabar laisa dari apa gitu kan jadi pendapat yang melarang untuk mendahulukan khabar dari laisa nah ini maf'ulnya kan sabak mendahulukan khabar dari laisa ulangi dan larangan mendahulukan khabar dari laisa ya adalah ustufi pendapat yang dipilih. Nah. Wa dhu tamamin dan fi'il yang tam ya adalah adalah yang dengan ma bi raf'in yaktafi dengan rafa mencukupi. Apa yang mencukupi dengan ya. Ya dengan marfu'nya ya. Wa man'u sabbi khabarin laysa stufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Ya. Larangan mendahulukan ya khabar dari laisa adalah ustufi pendapat yang dipilih. Ya. Jadi bisa juga sabab di sini dhofanya kepada maf'ul juga bisa ya. Larangan mendahulukan khabar dari laisa berarti melarang mendahulukan khabar laisa dari laisa gitu kan. Ustufi adalah pendapat yang dipilih. Berarti pendapatnya Ibnu Malik bagaimana? Tidak boleh mendahulukan ya khabar laisa dari laisa. Wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Adapun yang tam adalah apa yang dia mencukupi dengan marfu'nya. Ya terkait dengan boleh tidaknya mendahulukan khabar dari khabar laisa dari laisa ada khilaf tidak? Ada khilaf. Sebagian apa? Melarang seperti siapa Ibnu Malik dan yang lainnya ada juga yang membolehkan ya bagaimana penisbahan kepada si bawai terkait dengan boleh tidaknya mendahulukan khabar laisa dari laisa ada khilaf ya ada perbedaan bagian menetapkan mengklaim si bawai melarang yang lain si bawai membolehkan ya yang membolehkan punya dalil enggak. Hah? Punya dalil enggak yang bolehkan? Ada. Dalilnya semisal ayat Ala yauma ya'tihim laisa masrufan 'anhum. Syai'nya mana di sini? Istisyai'nya dengan apa? Dengan yauma ya'tihim di mana dia yauma ya'tihim adalah ma'mulnya khabar itu masrufa. Terus lanjutkan Jika makmulnya boleh didahulukan dari laisa, maka ya khabarnya pun apa? Boleh untuk didahulukan. Umumnya demikian. Hanya saja apa? Kaidah ini apa? Tidak muttarid tamamal ittirad. Ya. Karena ada yang keluar ya dari kaidah ini. Ya, sudah kita baca berapa? Dua ya. Ya. Tapi di Arab dulu deh. Wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi fati alaysa zala daiman kufi. Jar wal majrur. Jar wal majrur mutali di kufi alati. Ya. Kemudian laisa zala. Laisa zala matufani. Matufani bisfa. Ala. Ala. Fatia. Ala fatia. Bi isqati maru. Jadi laisa wazala matufani ala fatia bi isqati. Ya itu. Maru. Ya ulangi. Laisa. Laisa zala. Ma'tufani ala fatiha biswati harfai harfai harfai ati ya, harfai al-ataf dua huruf ataf ya. Da'iman da'iman hal min domir mustatir fi kufi ya. Hal muqaddam dia ala sahibi. Terus kufi kufi mughayyir as-sigha mani ala al al-fath al-muqaddar wa naib fa'ilihi dhamir mutasarrif fi jawazan taqdiru huwa yaud ila an-nafs wal jumla. Ya. Yeah. Wa ma siwahu siwa dhu tamam. Ya, yeah. Dan siwa dzarf. Sudah kita sempat ya yeah, singgung ya masalah siwa ini. Kalau sibawai menetapkan siwa itu melazimi dzarf. Ya. Dan apa yang selainnya adalah naqis. Dzarfnya dzarf apa yang lebih dekat? Makannya. Wa ma siwahu dan selainnya adalah naqis. Selain yang tam adalah naqis. Ya. Ini definisi yang membuat daur perputaran. Ya. Tamam naqis, tam yang selain naqis, naqis yang selain tam. Wa an-naqsu fi fati'a laysa zala da'iman kufi. Dan naqs pada lafaz-lafaz ini yaitu fati'a, laisa, dan zala senantiasa diikuti kufi, tubi'a diikuti. Artinya empat lafaz ini dalam pemakaian lazimi an-naqs. Mesti dia butuh kepada marfu dan yang mansubnya ya. Baik, kita lanjutkan tentang tidak mutoridnya kaidah tadi, yaitu bahwasanya satu tempat yang bisa dimasuki oleh ma'mulnya. Ya. Amil itu bisa juga dimasuki oleh amil, ya kan? Tempat yang pertama di mana, Umar? Ya. Apabila khabarnya berupa fi'il, khabar mubtada berupa fi'il. Ya. Zaidun qama. Boleh enggak dikatakan qama Zaidun? Tidak boleh. Dengan kita i'rab qamanya sebagai apa? Hah? Khabar enggak boleh. Tapi kalau muta'alliqnya didahulukan ya, fil masjid. Ya, fil masjid Zaidun qama, boleh enggak? Boleh kan, fil masjid Zaidun qama. Fil masjid muta'alliq dengan qama. Di sini muta'alliqnya atau ma'mulnya qama boleh didahulukan. Tapi tidak boleh kan di situ didahulukan qamanya. Ya, dengan menjadikan qama sebagai khabar. Ya. Kemudian tempat yang kedua, khabar inna apabila apabila khabarnya selain dzaraf dan jar majrur. Ya. Contohnya apa? Inna Zaidan qaimun. Boleh enggak dikatakan inna qaimun Zaidan? Tidak boleh. Tapi kalau ma'mulnya boleh tidak? Boleh kan? Ya inna fil masjidi. Boleh enggak inna fil masjidi Zaidan qaimun, boleh tidak? Boleh. Nah, ini juga diantara yang menunjukkan bahwasanya kaidah tadi tidak mutarid. Yang ketiga sekarang. Ya, tidak mutarid tamam al-ittirad. Banyak sih memang. Tidak digunakan banyak. Al-mawdi'u tsalits, tempat yang ketiga. Al-fi'lul manfi, al-fi'lul manfiyu bilam aw lan. Fi'il yang dinafikan dengan lam atau lan. Contoh lam adrib. Walan adriba. Lam yujizu taqdimahu 'ala an-nafi. Ya. Mereka tidak boleh untuk mendahulukan fi'il yang manfi ini dari penafiannya. Ya. Adrib lam, boleh enggak? Hah? Lan adriba, adriba lan, boleh tidak? Tidak boleh. Fa jazu taqdima ma'mulahu 'alaihi, tapi ma'mulnya fi'il tadi boleh didahulukan dari lam. Contoh Zaidan lan adrib. Zaidan kan ma'mulnya adrib. Amron lam usahib. Nah itu. Yang ketiga. Paham ini? Jelas kan? Al-mawdi' ar-rabi', tempat yang keempat. Al-fi'lul waqi'u ba'da amma syartiyyati lam yujizu ila'ahu li'amma. Wajazu ila'a ma'mulihi laha. Nahu qawli ta'ala fa'ammal yatima falataqhar. Fi'il yang datang setelah amma asyartiyah, mereka tidak membolehkan. Ya, untuk fi'il tersebut didatangkan setelah amma. Fi'il yang datang setelah amma asyartiyah tidak boleh. Ya, atau mereka tidak membolehkan didatangkannya fi'il tersebut setelah amma. Boleh enggak setelah amma fi'il? Tidak boleh. Ya. Bolehnya pada apa? Jawabannya. Tapi wajazu ila ma'mulihi laha, tapi mereka membolehkan untuk ya mendatangkan ma'mulnya setelah amma. Contoh fa ammal yatima fala taqhar. Di sini kan yatima ma'mulnya taqhar, tapi taqhar didahulukan atau didatangkan setelah amma, boleh tidak? Amma taqhar enggak bisa. Nah itu juga. Aula yuli maknanya atba'a yutbi'u. Ya. Wal gharadu min al qa'idati allati asluha hadha al mustanad an al ghalib. Wal gharad, dan tujuan min al qa'idah, dari kaidah allati asluha, yang nama yang mana aslinya adalah hadha al mustanad, sandaran ini, anal ghalib wal kathir wal asl, bahasa yang ghalib dan yang banyak, dan asl huwa alla yataqaddam al ma'mul, yaitu bahasanya ya ini. Jadi ataupun al mustanid sebenarnya. Wal gharad min al qa'idati allati assalaha hadzal mustanid, mungkin seperti itu. Tujuan dari kaidah yang di apa munculkan, yang di dibuat oleh al-mustanid ini, annal ghalib wal katsir, bahasanya yang ghalib dan yang banyak, ya, wal asl dan yang asal, huwa alla yataqaddam al ma'mulu, itu bahasanya ma'mul tidak boleh mendahului, ya, illa haitsu yajuzu an yataqaddam al 'amil fi, kecuali di tempat yang memang amil boleh mendahului di situ. Fala yadurru an yajuza taqdim al-ma'mul fi ba'd al-abwab li nuktatin khassa bihi haythu la yataqaddam 'amiluhu wa li kulli mawdi'in min al-mawadi' al-arba'ah nukta la tattasi' hadhihi al-'ujalatu li syarhiha. Ya, tidaklah mengganggu, yaitu bahwasanya tidak boleh mendahulukan ma'mul pada sebagian bab-bab karena ada nukta poin yang khusus di situ, pembahasan yang khusus. Haitsu la taqaddam 'amiluhu, di mana di situ tidak boleh ambil yang dahului. Wa li kulli mawdi' min al-mawadhi' al-arba'ah, pada setiap tempat dari empat tempat tadi ada nuktah, ya, bahasan yang latif, yang la tattasi', ya, tidak bisa termuat pada hadhil ujalah li syarhiha, ya, pada tempat yang ringkas ini, segera ini li syarhiha, untuk disyarah. Ya, kita kembali. Jadi yang tadi disebutkan bahwasanya yang namanya apa, amil itu bisa mendahului di tempat di mana ma'mul itu bisa mendahului di tempat di mana amilnya bisa mendahului, umumnya demikian. Dan ada yang memang dikecualikan, tidak bisa di situ apa, amilnya mendahului padahal ma'mulnya bisa mendahului. Saya kita kembali syarahnya, belum sudah dibaca belum? Sudah ya? Sekarang dari waqad taqaddam wala waqaluhu ya? Waqauluhu, dan ucapan an-nazim madhu tamam, ini penjelasan baik yang setelahnya itu. Tadi waman rusad ki khabari laisa stufi, ya, pembahasan itu ya baru ya. Sekarang penjelasan tentang madhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Waqauluhu dhu tamam ila akhirihi, maknahu maknanya anna hadhihi al-af'ala inqasamat ila qismain, itu bahwasanya fi'il ini kana dan akhwatnya terbagi kepada dua bagian. Ahaduhuma ma yakunu taman wa naqisa. Yang pertama, apa yang dia kadang tam, kadang naqis. Bisa tam, bisa naqis. Wa tsani, yang kedua, ma la yakunu illa naqisa. Apa yang ia tidak terjadi kecuali naqis. Yani naqis saja keadaan dia. Wal muradu bi tam ma yaktafi bi marfu'in. Yani maksud dengan yang tam adalah apa yang ia mencukupi dengan yang marfu'nya sebagai fa'ilnya. Wa bin naqis, dan ini maksud dengan naqis adalah ma la yaktafi bi marfu'ihi bal yahtaju ma'ahu ila mansubin, apa yang dia tidak tercukupi dengan marfu'nya saja tapi masih butuh kepada yang mansubnya. Disebutkan ini nomor 1 catatnya gitu ada faedah. Summiyat naqisah, yang keadaannya seperti ini, yang dia tidak cukup dengan yang marfu'nya tapi masih butuh kepada yang mansubnya, disebut dengan fi'il yang naqis. Li'annaha la taktafi bi marfu'iha, karena dia tidak tercukupi dengan yang marfu'nya. Bal hiya muftaqiratun ilal mansub, tapi dia masih butuh kepada yang mansub. Faka'annaha, maka seolah-olah dia anqas, derajatnya itu berkurang. Minatam al-muktafiyah, dari fi'il yang tam, yang dia mencukupkan dengan yang mafuknya. Itu alasannya disebut dengan apa? Naqis. Dia masih butuh, belum sempurna dengan mafuknya, masih butuh kepada yang mansubnya. Akullu hadhihi al-af'ali yajuzu an tustamala tama. Semua fi'il-fi'il ini karena dan akhwatnya boleh digunakan tama, kecuali fatia dan zala. Meskipun ada khilaf, ada juga yang boleh kan. Ya. Fatia dan zala allati mudari'uha yazalu, yang mana dia mudari'nya zala adalah yazalu, bukannya zulu, bukannya zilu. Lallati mudhari'uha yazul, bukan zala yang mudhari'nya yazul. Kalau yang mudhari'nya yazul, ya tam, ya. Inna Allaha yumsiku samawati wal ardo anta zula. Fa innaha tamah, kalau zala yang mudhorannya zulu itu tamah. Nahu contoh zalat isyams, matahari telah zawal bergeser. Walaysa, kemudian laysa, fa innaha la tustamal illa naqisah. Ya, laysa tidaklah digunakan kecuali dalam keadaan naqisah. Terus ya. Wa mithalu tam, contoh yang tam, qawluhu ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maisarah. Dan ini diantara contoh kana yang apa? Tam. Jadi kana ketika dia tam itu maknanya ada beberapa. Maknanya yang pertama dari kana kalau dia tam, di antara yang pertama bermakna hadasa. Bermakna hadasa, contoh dalam ucapan idza, ucapan penyair idza kana syita, idza kana syita'u fadfi'uni. Potongan ucapan penyair idza kana syita'u fadfi'uni, yani idza hadasa asyita, apabila hadasa terjadi musim dingin, fadfi'uni, maka hangatkanlah diriku. Kemudian diantara maknanya juga sabata, ada gitu. Kana Allahu wala syai'a ma'ah, kana Allahu wala syai'a ma'ah. Ini sabata Allah, Allah ada, sudah ada. Wala syai'a ma'ah, dalam keadaan belum ada sesuatu bersamanya. Sabata. Hadara, juga diantara maknanya hadara. Seperti dalam hati ini, wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maisarah. Yani idha hadara dhu usrah, apabila hadir datang orang yang memiliki kesulitan untuk membayar hutang, ya maka fanadiratun ila maisarah, hendaknya ia menunggu sampai waktu lapang. Kemudian juga di antara maknanya waqa'a, mana kana kata tama waqa'a, ya dekat sih. Contohnya masya Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun. Masya Allah kan, ini masya Allah waqa, apa yang Allah kehendaki ya waqa, terjadi waqa. Juga diantaranya kafala, mananya, mananya kafala, mengurus. Seperti kuntus sobiya, saya mengurus as-sobi, anak kecil. Atau kana fulanun as, kana fulanun as-sobiya, ini berarti mananya kafala fulanun as-sobi, anak si fulan mengurus asal anak kecil. Juga diantara mana ghazala, memintal. Seperti dalam ucapan kuntu asufa, ini berarti ghazaltu asufa, saya memintal suf bulu domba. Kemudian kalau asbaha, asbaha adha amsa, kalau ketiganya tam, asbaha adha amsan, kalau tam bimakna dakhala fi sabah wa duha wal masa. Asbaha adha amsan, kalau tam dia maknanya dakhala, masuk pada waktu subuh, waktu duha, waktu masa sore. Seperti fa subhanallahi hina tumsun, itu kan masuk Allah ketika kalian masuk di waktu apa, masuk waktu sore gitu. Kemudian kalau dhalla bimakna dama, dhalla bimakna dama, atau tola, dhalla kalau tam bermakna dama, atau apa, tola, atau aqama, atau aqama. Kalau bata, kalau bata datang dalam keadaan tam, maknanya aqoma layla, aqoma layla. Kemudian au nazala bil qawmi layla, aqoma layla iqomah, iqomah tinggal di malam hari. Atau nazala bil qawmi layla, singgah di satu kaum di malam hari. nazala bil qaumi laila. Kemudian soro, soro kalau tam dia bermakna roja'a. Bermakna apa? Roja'a. Ala ilallahi tasirul umur. Tasirul umur itu fa'il yang tasir itu. Tidak ada mansubnya. Ala ilallahi tasirul umur yang tarji'a. Ketahuilah hanya kepada Allah segala sesuatu itu kembali. Juga kadang bermakna dhamma, menggabungkan. Dhamma wa qat'a, makna sorok. Dhamma wa qat'a, di antara contohnya fasurhunna ilaika. Dhamma menggabungkan qat'a memotong-motong. Fasurhunna ilaika thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Dan dhamma kalau tam bermakna baqiya. Kayak madha mati samawatu ma baqiya. Kemudian infakka, infakka kalau tam bermakna khalaso atau infasola, lepas. Khalaso atau infakka. Contoh infakka al-asiru, tahanan itu infasola, lepas. Atau infaka al-khatam, cincin itu lepas. Bariha bimakna zahaba. Adapun bariha bermakna zahaba atau buhara. Kalau tam ya, kalau tam. Baik, kita lanjutkan. Wa mithalu tam qawlu ta'ala wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ay wa in wujida dhu usrah. Wa in kana dhu usrah wa in wujida. Atau tadi in hadara. Apabila didapati ataupun hadara, hadir dhu usrah, orang yang dalam kesulitan. Wa qawlu ta'ala khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu. Fi'irobnya fa'il, as-samawati bukan isim dama. Wa qawlu ta'ala fa subhanallahi hina tunsuna wa hina tusbihun. Bagaimana dengan contoh kana zaidun qa'ima? Kananya apa itu, tam atau naqis? Tama atau naqis? Kana zaidun qa'iman. Hah? Ini tama atau naqis? Kana zaidun qa'iman. Apa? Ya boleh dua-duanya. Boleh. Kana yang naqis berarti zaid isimnya kana, qa'iman khabarnya. Terjemahannya berarti zaid, ya, sedang berdiri. Bisa juga kana yang tama. Bisa tama. Berarti qa'imannya hal dari zaid. Ada zaid sedang berdiri, dalam keadaan sedang berdiri. Karena bermakna ya tadi bisa hadhara atau wujida. Kana al-matar itu waqa'a maknanya. Jadi antara ismisin ini juga dalam ayat inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'ahu wa huwa syahid. Karena bisa dibawa pada dua isi. Liman kana lahu qalbun. Nah sekarang kalau contoh ini gimana? Kana zaidun akhoka, boleh berapa sisi? Kana zaidun akhoka. Kalau tadi kana zaidun qa'iman boleh dengan dua sisi. Kalau ini kana zaidun akhoka boleh dengan berapa sisi? Satu sisi saja, itu apa? Karenanya apa? Naqisah. Kenapa? Karena akhoka itu ma'rifah, tidak bisa dijadikan sebagai hal. Iya kan? Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, kita masuk ke yang berikutnya. Zala yazilu. Apanya? Ya dia masuknya tam. Zala yazilu. Maknanya tadi maza yamizu. tadi dalam ucapan miz bu'naka min ma'zik, pisahkan bu'n dengan ma'zmu liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Jadi ini istilah apa? Naqis ini hanya untuk kana dan teman-temannya. Kalau misalkan doroba itu naqis tidak, kan dia tidak cukup dengan marfu'nya. Ini butuh kepada mansub, ini beda lagi bahasan. Ya. Zala yazalu. Tadi ada masalahnya enggak? Kalau zail kan masalahnya zala yazilu. Kalau zawal zala yazulu. Tidak ada masalahnya ya? Tidak ada masalahnya. Ya ada juga yang menyatakan bahwasanya zala yazalu itu zail juga seperti dari yazilu gitu. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang menyatakan dia mutasarrif juga. Bertasarrif juga gitu. Ada yang menyatakan dari yazilu. Ya, banyak kalam itu masalah itu. Ya, yang perlu kita tambahkan juga tentang tadi larangan untuk mendahulukan ma'mul, ya, atau mendahulukan apa tadi ma'mulnya amil ya. Jadi pembahasan apa ya? Bentar, pembahasan teman yang al-amil. Hah? Oh ini bentarnya, belum dibahas mana. Walailamil ma'amun khabar belum. Oke, sekarang kita masuk ya, 152 ini. Di sini pembahasannya bukan yang sudah lewat kita. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتاه حرف جر. Ya, jelas ya. ولا يلي العامل معمول الخبر. معمول الخبر tidak boleh datang setelah amil. Ya, di sini amil ini maksud apa? Ya. معمول الخبر tidak boleh datang setelah amil. Tadi kana dan akhwatnya. Apakah khusus pada pembahasan kana dan akhwatnya? Kata Masob Al Ibn Hamdun tidak khusus ya pada pembahasan kana dan akhwatnya tentang apa tidak bolehnya mendahulukan makmul dari amil ini, nanti kita akan contohkan. Illa idza dzarfan ataa harfa jar, kecuali kalau makmulnya khabar ini berupa dzaraf ya atau huruf jar. Wala yalil amila maful bih muqaddam makmul sebagai fa'ilnya. Ma'mul khabar tidak boleh datang setelah amil, kecuali kalau ma'mul khabarnya berupa dhorof. Illa idha dhorfan, kecuali kalau dia dhorfan ata. Berarti illa idha ata dhorfan. Di sini ata mufassir ya kan, menjelaskan apa? Ata yang mahdhuf setelah idha. Dhorfannya sebagai apa? Kelihatan dari mananya? Hal ya. Atanya jumlah tafsiriyah. Kemudian aw harfa jar, harfu athfin. Harfa jar ma'tuf kepada apa? Dhorfan. Kecuali kalau ma'mulnya datang dalam bentuk dhorof atau dalam bentuk huruf jar, maka boleh untuk ma'mulnya khabar didahulukan yaitu datang setelah apa? Amil. Ya. Ya'ni annahu la yajuzu an yalikana wa akhawatiha ma'mulu khabariha alladhi laysa bi dhorfin wala jarin wa majrurin. Yani maksudnya tidak boleh untuk ya yalikana datang setelah kana dan akhwatnya ma'mulnya khabar yang dia ma'mul khabar ini bukan berupa dhorof, bukan pula jar majrur. Paham maknanya jelas ya? Tentang apa? Larangan apa? Mendatangkan ma'mulnya khabar setelah amil. Amil ini maksud apa? Kana dan akhwatnya. Di sini Asy-Syarih mengurung pada pembahasan kana dan akhwatnya. Ya. Padahal umum ya, pembahasan umum. Bukan hanya pada apa? Kana dan akhwatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hamdun. Wa hadza contohnya ya. Ya, contohnya pada selain Kanan dan akhwatnya, contoh oleh Ibn Hamdun, Aqbala Aqbala farasahu Zaidun Rokiba, Aqbala farasahu Zaidun Rokiba. Aslinya apa? Aqbala Zaidun Rokiban farasahu, ya kan? Aqbala Zaidun Rokiban farasahu. Didahulukan ma'mulnya khobar, yaitu apa? Faros. Didatang asla amilnya Aqbala, ya, farasahu Zaidun Rokiba, ini gak boleh. Jadi pembahasan ini sebenarnya bukan hanya pada kanan dan akhwatnya ya, larangannya ini, tapi juga pada selainnya, dari amil-amil selain kanan dan akhwatnya. Contohnya tadi Aqbala farasahu Zaidun Rokiba, tidak boleh. Wahada yashmal halaini, maka ini mencakup dua keadaan. Keadaan yang pertama, annya taqadama ma'mulul khabari wahdahu 'ala al-ismi wa yakuna al-khabar mu'akhkharan 'ala al-ismi. Keadaan yang pertama, annya taqadama ma'mulul khabar wahdahu 'ala al-ismi. Ma'mul khabar saja yang mendahului isim. Wa yakuna al-khabar, dan khabarnya tetap diakhirkan dari isim. Ini keadaan yang pertama. Ya, dari wala yalil 'amila ma'mulul khabar. Atau keadaan dari apa? Mendahulunya apa? Ma'mul khobar. Atau datangnya apa? Ma'mul khobar setelah amil. Jadi datangnya ma'mul khobar setelah amil ada dua gambaran. Yang pertama, ma'mul khobar saja yang ia datang mendahului apa? Isim. Khobarnya tetap diakhirkan setelah isim. Contoh, kana tu'amaka Zaidun akila. Kana tu'amaka Zaidun akila. Di sini ma'mul khobarnya mana? Atau sebelum ditanya ma'mul khobarnya, khobarnya mana? Akilah khobar kan, akan mansub. Tu'amaka di sini apa? Ma'mulnya? Akil. Sebagai apa? Apanya? Maf'ul bihnya. Dia didahulukan, ma'mulnya saja yang didahulukan dari isimnya. Dan dia datang setelah ambil kan? Kana tu'amaka Zaidun akila. Wa hadha mumtani'atun 'indal basriyin. Ini menurut orang-orang Basrah enggak boleh. Ya, enggak boleh kata orang Basrah. Alasannya apa? Lihat, li'annahu yalzamul faslu bainal 'amil yaitu kana wa ma'mulihi bi ajnabiyyin. Karena ini akan melazimi adanya pemisahan antara melazimi adanya pemisah antara 'amil yaitu kana dengan ma'mulnya. Ya, dengan pemisah yang ajnabi, asing. Apa itu pemisah yang ajnabi? Yaitu ma'mulnya khabar. Ini kan ajnabi. Iya. Wa ma'mulul wa ma'mulu al ma'mul, ma'mulnya ma'mul. Ma'mulnya ma'mul itu mana? Ya, tu'amak itu kan ma'mul dari ma'mul, ya kan? Akil aja kan ma'mul dari kana. Berarti ma'mulnya ma'mul. Ya. Laisa fi ma'nal ma'mul, tidak semakna dengan ma'mul. Kalau ma'mul itu tidak asing bagi amil, tapi kalau ma'mulnya ma'mul, asing. Kita coba. Kita bingung ya. Jadi kalau khobar kana itu ma'mulnya kana kan? Ya, asing tidak? Tidak. Ya. Tapi kalau ma'mulnya khobar, berarti kan ini ma'mulnya ma'mul. Ini asing di sisi apa? Amil gitu. Ya, jadi kan kalau tadi kan to'amaka kan ma'mul dia. Amilnya mana to'amaka yang menjadikan dia mansub? Akilan. Padahal akil juga sama ma'mul gitu. Jadi to'amak itu ma'mulnya akil, akil ma'mulnya kana. Ya, ma'mulnya ma'mul itu asing bagi amil kana gitu. Itu yang menyebabkan mereka orang-orang Basrah atau ya mereka melarangnya. Alasannya ya. Wa ajazahal kufiyun, tapi orang-orang Kufa membolehkan. Hujjah mereka asyahid al-ati. Bagus juga ya. Pendapatnya mudah, ada syahidnya lagi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin. Nanti insyaallah. Karena ada bahayanya juga ya, pendapatnya orang-orang Basra ini. Dimanfaatkan oleh al-syariah untuk tahrif. Nanti istilahnya. Atsani yang kedua, an yataqaddamal ma'muru wal khabaru 'ala al-ismi. Gambaran kedua dari apa? Hah? dari keadaan ma'mul khabar datang setelah apa? Amil. An yataqaddamal ma'mulu wal khabaru 'ala al ismi. Ma'mul dan khabarnya dua-duanya mendahului isim. Kalau tadi yang pertama apa? Yang mendahului isim hanya apa? Ma'mulnya khabar saja. Yang kedua ini dua-duanya, ma'mul, khabar dan khabarnya datang mendahului isim. Ayat taqaddamal ma'mulu 'ala al khabar. Kemudian penyebutan ma'mul mendahului khabar. Ma'mul dulu kemudian khabar kemudian isim. Contoh, kana tu'amaka akilan Zaidun. Kana tu'amaka akilan Zaidun. Ya. Wa hiya mumtani'atun 'inda sibawai. Ini yang kedua, ini enggak boleh menurut sibawai. Wa jaza ba'dul basriyin. Sebagian orang Basrah membolehkannya. Ya. Alasannya apa yang membolehkan? Wa hujjatuhum kaunul khabari jaiza at-taqdim. Alasannya karena khabarnya adalah khabar yang boleh didahulukan. Ya. Pada contoh ini, kana tu'amaka akilan Zaidun. Ini kan diantara contoh yang khabar boleh didahulukan, iya kan? Betul enggak? Sudah lewat kan pembahasan tentang khabar kana. Boleh enggak kana akilan Zaidun? Kana Zaidun akilan. Boleh enggak dibalik kana akilan Zaidun? Boleh tidak? Boleh tuh. Ya. Wa ma'mulul khobar dan ma'mul khobar itu bagian dari khobar. Kalau khobarnya boleh didahulukan dari isim, ya ini juga anaknya ini ma'mul khobar juga boleh gitu dibawa. Ya. Wa haula'il mujizun Ibnu Sarraj wal Farisi wa Ibnu Asfur. Ya kalau kita membolehkan darurat ya. Kalau yang ini ada boleh, ini enggak agak repot ya. Kemudian wa yakhruju min kalamihi, kemudian keluar dari kalamnya beliau, yaitu bahwasanya annahu idza taqaddamal khabar, bahwasanya apabila khabarnya mendahului, annahu idza taqaddamal khabar wal ma'mul 'ala al ismi wa quddimal khabar 'ala al ma'mul jazatil mas'alah. Berarti mafhumnya ini ya. Keluar dari kalamnya al musannif, yaitu keluar dari larangan, yaitu apabila taqaddamal khabaru wal ma'mul, apabila khabar dan ma'mulnya kedua-duanya mendahului isim dalam keadaan ya khabarnya didahulukan dari ma'mul. Khabar dulu baru ma'mul. Berarti di situ kan ma'mulnya tidak datang langsung setelah apa? Amil kan. Maka ketika itu jazatil masalah, boleh masalahnya. Di anna lam yali kana ma'mulu khabar. Karena ketika itu ma'mulnya khabar tidak datang setelah kana, iya kan? Tapi setelah khabar. Fataqulu kana akilan tu'amaka Zaidun. Ini tidak ada yang melarang seperti ini katanya. Ya, kalau ini, kalau seperti ini tidak dilarang kata musannif. Tapi tetap aja yang melarang ada. Wala ya tidak ada yang melarang ya. Wala yamna'uha al-Basriyun, dan juga tidak dilarang oleh orang Basrah. Berarti pada contoh ini kan akilan tu'amaka Zaidun sepakat boleh. Kenapa? Karena di situ ma'mulnya khabar tidak datang setelah apa? Amil. Yang ada khilaf, sebagian melarang, sebagian membolehkan adalah ketika apa? Ma'mulnya datang setelah ya setelah amil itu. Kana tu'amaka Zaidun akila. Ya. Kana tu'amaka akilan Zaidun. Ya. Berarti ada berapa keadaan semuanya? Tiga ya. Ada tiga keadaan. Dua diperselisihkan boleh tidaknya, yang satu disepakati kebolehannya. Ya, yang pertama yang diperselisihkan yaitu adalah apabila ma'mulnya didahulukan, ma'mulnya saja yang didahulukan dari isimnya. Berarti ketika itu bersentuhan ya ma'mulnya dengan amil. Ini sebagian bolehkan, sebagian tidak. Yang kedua didahulukan dua-duanya. Ya amil dan khabarnya, tapi penyebutan amil dan apa? Yang kedua didahulukan apa? Ma'mul dengan khabarnya. Dalam keadaan yang didahulukan penyebutannya apa dulu? Ma'mulnya dulu. Ini juga ada khilaf, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Nah, yang ketiga didahulukan kedua-duanya, yaitu apa? Ma'mul dan khabarnya, tapi didahulukan menyebutkan namanya dulu, khabarnya dulu. Ini boleh. Ya. Jangan bingung ya. Ya. Fa'in kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majrur, jadi kaidahnya al-musannif bagaimana ini harus dipahami dulu biar nanti enggak bingung setelahnya. Kalau kata al-musannif bagaimana, boleh tidak ma'mul khabar datang setelah amil? Ya, boleh tidak? Ya, boleh tidak boleh gitu. Tidak boleh. Yang namanya ma'mul khabar datang setelah amil tidak boleh. Kalau ma'mul khabarnya bukan berupa dzarf dan jar majrur. Ya, tidak boleh. Adapun contoh tadi, karena akilan tu'am maka tidak datang. Ya, likan datang setelahnya. Ya. Itu ditetapkan dulu. Fa in kana al-ma'mulu dharfan aw jaran wa majrur, adapun kalau ma'mulnya dharf atau jar majrur, jaza ila'uhu kana. Maka boleh ma'mul khabarnya datang setelah kana 'indal nasriyyin wal kufiyyin. Sepakat berarti ya. Nasriyyin dan kufiyyin. Ya. Kenapa ya? Litawassu' fi dharf wal majrur, karena mereka berwaswas dalam menggunakan dharf dan jar majrur. Contoh kana 'indaka Zaidun muqima, boleh. Kana fika Zaidun raghiba, boleh juga. Nah, baru sekarang masuk sini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya kan? Wala yalil amila ma'mulul khabar illa idha dharfan atau harfa jar. Ada yang mau tanya kan? Jelas ini ya. Tidak boleh ma'mul khabar datang setelah amil. Ini ada dua surah. Ya, ma'mulnya khabar datang setelah amil ada dua surah. Surah yang pertama, ma'mulnya saja yang didahulukan dari isimnya, khabarnya tetap diakhirkan. Yang kedua, ma'mul dan khabarnya didahulukan dua-duanya dalam keadaan apa dulu yang datang? Ma'mul dulu. Ini kedua-duanya menurut Ibnu Malik boleh. Menurut sebagian yang lain boleh. Keluar dari apa yang beliau sebutkan berarti mafhumnya yaitu keadaan yang boleh. Yaitu di mana apa? Didahulukan khabar dan ma'mulnya dalam keadaan khabar dulu disebutkan. Kenapa? Karena ketika itu ya tidak bersentuhan, tidak datang langsung ya makmulnya setelah amil. Nah, sekarang berikutnya. Wa mudmar asyan ismanin wi in waqa muhimu mastabana annahum tana. Ini asal susunannya adalah ya inwi mudmar asyani isman. Dibacanya syani ya untuk takhfif. Kalau antum syani berat. Wa mudmar asyan ismanin in wa mudmar asyan ismanin in waqa' muhimu mastabana annahum tana. Kalau sudah dihafal mah tidak susah ya. Pakainya syani ya. Untuk ditakhfif diringankan. Niatkanlah dhamir sya'an. Isman sebagai isimnya hal. Ya. Dhamir sya'an tersebut dalam keadaan sebagai hal. Ya. Inwi niatkanlah dhamir sya'an dalam keadaan iya sebagai isimnya. Kana dan akhwatnya. Kapan itu diniatkan adanya dhamir sya'an sebagai isimnya kana dan akhwatnya? In waqa, apabila terjadi muhimu mastabana annahum tana, sesuatu yang mengesankan mastabana, apa yang jelas-jelas dia itu tidak boleh secara kaidah gitu. Jadi kalau datang semisal tadi kana tu'amaka Zaidun akilan, ini secara kaidah Ibnu Malik boleh tidak? Kana tu'amaka Zaidun akilan, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena di situ makmulnya datang setelah amil. Nah, jalan keluarnya bagaimana gitu kalau datang yang berakhir seperti itu dari kalamul Arab? Ya, jalan keluarnya adalah ini. Meniatkan adanya dhamir sya'an sebagai isimnya kana itu. Jadi isimnya kananya dhamir sya'an. Setelahnya sebagai jumlah khabariyah khabarnya. Iya, paham ya? In waqa'a, jadi niatkanlah adanya dhamir sya'an sebagai isimnya kana ataupun teman-temannya kana. Kapan itu? In waqa', apabila terjadi sesuatu yang mengesankan, apabila datang jumlah yang mengesankan bahwasanya dia itu jelas-jelas tidak boleh secara kaidah. Paham insyaallah ya? Ya. Muhimu isim fa'il dari auhama yuhimu, ya mengesankan. Muhimu dan dia mudhaf didhafahkan kepada apa? Ma di sini maf'ul atau fa'ilnya? Fa'ilnya ya. Muhimu mastabana. Iya. Di sini kan maf'ulnya mana? Hah? Muhimu mastabana annahum tana'. Annahu imtana iras bagi apa? Irabnya khabar ya anna dengan selanya, kalau imtana khabar dari anna Ya, annahum tana. Iramnya sebagai apa itu? In waqa'a muhimu mastabana annahum tana, apabila terjadi sesuatu yang mengesankan mastabana atau mafulnya mengesankan apa yang jelas-jelas annahum tana. Itu failnya dari failnya istabana. Annahum tana failnya apa? Istabana. Ya, istabana annahum tana. Ya. Ini istabana kaunuhu mumtani'a. Ya. Apabila datang sesuatu yang mengesankan bahwasanya dia itu tidak boleh secara kaidah gitu. Maka perlu apa? Diniatkan adanya dhamir sya'an. Ya. Paham ini? Paham jelas ya? Niatkanlah dhamir sya'an sebagai isimnya apabila datang sesuatu yang mengesankan apa yang berarti maf'ulnya ya. Sesuatu yang mengesankan apa yang jelas tidak boleh secara kaidah. Tadi apa yang tidak boleh secara kaidah? Yang baru kita lewatkan kaidahnya apa? Datangnya ma'mul khobar setelah amil. Ya, paham enggak? Dipahami dulu ininya matanya biar nanti antum mudah ke bawahnya. Ya, ada yang belum jelas? Jelas belum, Jafar? Hah? Kurang. Ya, kita ulang ya. Jadi niatkanlah dhamir sya'an sebagai isimnya kana ataupun akhwatnya. Kapan itu? Apabila datang sesuatu yang dia mengesankan apa yang jelas tidak boleh secara kaidah itu enaknya. Apa sih yang secara kaidah jelas tidak boleh kata Ibnu Malik sebelumnya? Yaitu datangnya ma'mul khobar setelah amil. Kalau datang dari kalamnya orang Arab, ya ma'mul khobar setelah amil, maka harus diniatkan adanya dhamir sya'an sebagai apa isimnya kana ataupun teman-temannya. Paham ini? Ya, kalau sini sudah paham insyaallah. Mudah. Ya'ni annahu idza warada min lisanil arabi ma dhahiruhu annahu waliya kana wa akhwatiha ma'mul khabariha fa awwilhu. Ah, ini kan takwil. Ya, tahrif. Yakni bahwasanya idza warada, apabila datang min lisanil arab, dari lisannya orang Arab yang fasih, apa yang zahirnya bahwasanya ya ma'mul khabar itu datang setelah kana dan akhwatnya, ya ma'mul kan fa'ilnya waliya. Saya ulangi. Ya, apabila datang pada lisannya orang Arab apa yang secara zahir bahwasanya di situ ma'mul khabar datang setelah kana atau saudara-saudaranya, maka awilhu ta'willah. Iya. Ini kata Syekh Utsaimin tahrif. Ya. Model tahrif ini terhadap nas-nas bahasa Arab. Ini katanya mirip dengan tahrifnya Asy'ariyah terhadap nas Al-Qur'an, seperti pada ayat waja'a rabbuka. Ini kan tidak sesuai dengan keadaan mereka. Allah tidak datang. Maka ditahrif. Adanya apa? Mudhaf. Waja'a amru rabbik. Ini bahaya sekali. Sehingga kata beliau rahimahullah, bahasanya yang benar adalah madhabnya orang kufar, in asad, lebih sadid, tepat ya. Dan itu lebih asah juga, dan itu lebih sesuai dengan, lebih bagus lah, karena dia tidak ada penakdiran, karena hukum asalnya tidak ada penakdiran kan ya. Hukum asalnya tidak ada penakdiran. Kita lanjutkan. Fa'awilhu, maka ta'willah ala anna fi kana, bahasanya pada kana ada domir mustatir, huwa domiru sya'an, yang mana ia adalah dhamir sya'an. Sehingga ketika itu amilnya tidak datang setelah amil. Amilnya, ma'mulnya tidak datang setelah apa? Amil kan. Dengan apa? Menakdirkan dhamir sya'an ini. Cuma yang tadi ya. Contoh ucapan penyair, qanaqidu haddajuna hawla buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada. Ini qanaqid adalah khabar dari mubtada' mahdhuf, menyifati gitu satu kaum. Oh, saya mereka ini qanaqid, landak-landak. Ya. Yang landak itu biasanya di malam hari itu dia aktivitasnya full di malam hari. Berkeliling mencari makanan. Ya, itu sama juga itu. Kaum ini, mereka ini malam-malam peliharaan mencari kelengahan manusia. kemudian mengambil barang mereka. Hadajuna, berjalan seperti kakek-kakek. Hawla buyutim, di sekitar rumah-rumah manusia. Kenapa demikian? Bima kana iyyahum atiyatu awwada, dengan apa yang dibiasakan oleh atiyah atas mereka, dengan kebiasaannya dibentuk oleh atiyah katanya. Di sini syaitnya mana? Bima kana iyyahum atiyatu awwada. Ini kan apa aslinya apa? Bima kana atiyatu awwada iyyahum. Di sini kan didahulukan apanya? Makmulnya khabar. Awwada itu khabar jumlah fi'liyah. Itu apa? Sebagai apa? Khabarnya. Iyyahum ini makmulnya awwada. Bima kana iyyahum atiyatu awwada. Ya, kata mereka, ah ini kan untuk bagaimana ini? Muhimu mastabana namtana di sini kan? Ya. Mengesankan di sini sesuatu yang secara apa kaidah tidak boleh. Di mana di situ makmulnya khabar iyyahum datang setelah amil. Aduh, ini bagaimana ini? Ini kenapa mereka Ibnu Malik ataupun orang-orang Basrah menakdirkan Bani Syam ini untuk mempertahankan kaidah mereka agar tidak rusak kaidahnya. Apa kaidahnya tadi? Makmul khabar tidak boleh datang setelah hamilnya. Persis juga ya. Di orang-orang Asyariyah, kenapa mereka harus menakwil ya seperti ayat tadi wajah Arab buka, karena mereka punya kaidah. Iya. Yang ini ya berbahaya juga ya. Kita lebih selamat memilih pendapatnya orang-orang Kufah, tidak ada takalluf. Ya, kita lebih selamat. Tidak ada penakdiran dan itu hukum asalnya. Bima kana iyyahum atiyatu awada, fa hadhihi zahiruhu annahu mithlu kana tu'amaka Zaidun akila. Ini katanya secara zahir ini semisal kana tu'amaka Zaidun akila. Didahulukan apa? Ma'mulnya khabar tu'am. Kita tangan setelah kana. Fa yatakharraj ala anna fi kana dhamiran mustatira huwa dhamiru syan wa huwa ismu kana. Maka ini diarahkan kepada bahwasanya pada kana ada dhamir mustatir, yaitu dhamir syan, dan itulah isimnya kana, sehingga tidak datang ma'mulnya khabar ya setelah kana, karena di situ ada syan kana huwa, ada kana huwa gitu. Ya. Amimma zahiruhu, juga di antara yang zahir, dan ini yang Islam ya zahir. Jadi mudah juga. Wa mimma zahiruhu annahu mithlu kana tu'amaka akilan Zaid, di antara contoh yang zahirnya adalah semisal kana tu'amaka akilan Zaid, yang itu tidak boleh menurut Ibnu Malik. Dan juga siapa? Orang-orang Basrah. Semisal ini adalah fa asbahu wan nawa 'ali mu'arrasihim wa laysa kullan nawa tulqil masakin. Jadi seorang tuan ini, tuan rumah, menyifati para tamunya ya dengan sifat yang rakus gitu. Jadi disediakan setumpuk sekarung besar kurma. Orang-orang miskin ini, tamunya ini habis semua, ludes. Lihat fa asbahu, maka mereka masuk di pagi hari dalam keadaan wan nawa biji-biji kurma ali mu'arrisihim. Ya. Ali mu'arrisihim. Ali itu tinggi di tempat tinggal mereka, menumpuk gitu. Numpuk biji-bijinya. Makan buang, numpuk biji apa? Kurmanya. Sudah kayak gitu walaisa kullan nawatul qil masakin. Sudah kayak gitu tidak semua biji itu dibuang oleh orang-orang miskin ini, ada yang ditelan. Itu yang dilemparkannya saja yang enggak dimakan numpuk. Padahal itu belum semuanya dibuang, enggak semuanya dibuang, ada yang ditelan juga. Laku sekali gitu tamunya katanya. Itu ada di simak penjelasannya situ. Yasifu adyafan nazalu bihi faqarahum tamra. Penyair menyifati tamu-tamu yang singgah di sisinya kemudian menjamunya dengan kurma. Dia berkata lamma asbahu, ketika mereka masuk di pagi hari, dhaharu ala makani nuzulihim, tampak pada tempat singgahnya mereka, kediaman mereka tinggal di situ, nawa tamr, biji apa? Tamr kurma. Kaumah murtafi'ah, pertumpukan yang tinggi gitu. ma'annahum lam yakunu yarmuna kullana, padahal mereka tidak membuang, melemparkan semua biji. Iya. Iya. Ma'annahum lam yakunu yarmuna kullana wa yakuluna tamrataha. Iya. Yang mereka memakan kurmanya. Balkanu, bahkan mereka yulquna ba'dun nawa, sebagian apa? Biji kurma, wa yablauna ba'd, yang lainnya ditelan. Yang dilemparkannya sudah numpuk kayak gitu. Isyara ila kathrati ma quddima lahum atau qaddama lahum minhu wa kathrati ma akalu wa wasfihim bisyarah. Ini mengisyaratkan kepada banyaknya korma yang dihidangkan kepada mereka dan banyaknya korma yang mereka makan dan menyifati mereka dengan rakus, ya. Di sini syaitan mana di sini? Walaisa kullan nawa tulqil masakin. Ya. Di sini kullan nawa mansub sebagai makmul dari apa? Tulqi. Ya, tulqi. Ya. Di sini khabarnya mana? Tulqi. Ya. Tulqi al-masakin. Isimnya laisa mana? Kalau menurut, tidak menurut pendapat beliau, al-mustadir. Kembali mana? Fa'asbahu an-nawa 'ala ma'arisim wa laysa an-nawa, ya. Wa laysa an-nawa. Ya, tidak semua biji-biji apa? Korma dibuang. Ya. Kulla, ini ada riwayat yang kullun. Yang menjadi syahid memang kalau kulla, ya. Wa laysa kullan nawa tulqil masakin. Situ syahid lihat wa laysa kullan nawa tulqil masakin. Walikay yattadhih amru al-istishhad bi hadzal bait tamam al-ittidah nubayyinaka awwalan annahu yurwa bi raf' kull wa bi nasbi wa yurwa bi yulqil masakin. Tapi ini panjang sekali. Agar semakin jelas katanya amr istishhad dengan bait ini dengan sejelas-jelasnya perlu kita jelaskan kepadamu. Yang pertama bahwasanya iya kul diriwayatkan dengan rofa dan nasab. Ya. Tapi panjang sekali. Yang jelas yang menjadi syahid kalau di dhamma atau di fathah. Di fathah, ya kan? Lihat kan, sini ada penjelasannya juga. Kita pilih yang ada di syarah saja. Idza quri'a bi ta al-musanna min fawq, apabila ia dibaca dengan ta al-musanna, ta yang bertitik dua di atas, ya, mana berarti tulqi, ini kan dibaca tulqi dengan ta bukan yulqi. Boleh muannats karena dia masakin jamak taksir. Boleh muannats, boleh mudzakkar fi'ilnya. Fa yukharraj al-baitan ala idmari sya'n, maka diarahkan dua bait ini kepada pengidmaran sya'n, dhamir sya'n. Wa taqdir fil awal, taqdirnya pada yang pertama. Fi makana huwa ay asya'an, huwa bermakna asya'an. Fa dhamiru sya'an ismu kana, dhamiru sya'an ismu kana, atiyah mubtada awada khabaruhu wa iyyahu maf'ul awada wal jumlah minal mubtada wa khabari khabar kana. Iya, jadi jumlahnya khabar kana, isimnya dhamiru sya'an katanya. Halam yafsil bayna kana wasmiha, maka dengan ini tidaklah yafsil bayna kana wasmiha, tidaklah dipisahkan antara kana dengan isimnya oleh ma'mul khabar. Kenapa? Karena isimnya dhamir sya'an, ya. Karena isimnya adalah mudmar, dhamir sya'an yang datang sebelum ma'mul. Wa taqdir fil bait tsani, takdirnya pada bait yang kedua. Wa laisa huwa, sama juga wa laisa huwa, yani asya'an maknanya huwa asya'an. Fa dhamir sya'an ismu laisa, kemudian kullu mansub bi tulqi wa tulqi al masakin fi'lun wa fa'il wal majmu' khabar laisa. Hadza ba'du ma qila fil baitain, ini sebagian yang diucapkan jelaskan pada dua bait tadi. Ya, gimana? Saya mau tanyakan. Jadi insyaallah jelas ya makna ucapan Nabi di sini. Wa mudmar syan isman ini waqa muhim masaban annahu tana. Antum ini pendapat mana berarti ini? Hah? Pendapat yang menyatakan boleh atau tidak makmul khabar datang setelah amil. Ya, boleh. Ada syahidnya. Selesai, ya. Usah penaktiran-penaktiran, ya. ini kan dibikin-bikin oleh ahli nahwu penafsiran. Mereka orang Arab hanya menyampaikan. Nah, ketika itu belum ada kaidah menyusul belakangan. Itu pun diambil dari apa? Prakteknya orang Arab. Ada yang mau disampaikan? Mana? Ada? Ya. Kalau tidak ada kita coba di sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdih. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.